Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manibsa'ala hudah. Assalamu ala taslimin kathira wa ba'd. Harus dihafal ya. Kullus min thulathiyin hudifat lamuhu wa uyudu anha ha'u ta'nif wa lam yukassar. Mana maksud di qawlihi lam yukassar? Huna ya ikhwan, wa lam yukassar. Lam yujma' jama' taksir i'rab ma'aha bil harakat, yakni tidak dijamakkan dengan jama' taksir yang di i'rab bersamanya dengan harakat, karena jama' taksir ada yang di i'rab dengan huruf. Aidah zina. Boleh enggak dijamakkan dengan aidun, zinun? Boleh enggak? Aidah masdar dari wa'ada ya'idu aidah, wazana yazinu zina. Boleh enggak dijamakkan dengan ini? Aidun, zinun. Boleh enggak? Lukman, boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Ya, apa syarat yang kurang pada contoh aidah? Apa? Hardan. Siapa yang tahu? Nah, karena pada aidah meskipun di situ ada hadaf, tapi yang dibuang bukan lamul kalimahnya, tapi faul kalimahnya. Aslinya kan wa'ada ya'idu aidah. Yang dibuang apa ya di sini? Ya, faul kalimahnya. Nah, gak boleh, maka dijamakan dengan jamak ini. Kemudian yadun, damun, asyraf, boleh enggak dijamakkan dengan jamak ini? Yadun, damun. Aslinya apa yadun? Yadayun atau yadiyun? Damayun. Boleh enggak dijamakkan dengan ini? Yadun, damun. Boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Iya, karena yang dibuang dari lamul kalimah itu tidak diganti. Ya, tidak diganti dengan yang lain. Ya, tidak diganti, dibiarkan, dibuang takhfifan untuk takhfif. Ya, untuk takhfif. Ukhtun. Ya. Antum ukhtun. Anak suka lupa ya. Ihya ya. Ukhtun boleh enggak? Ihya dijamakkan dengan jalan ukhtun. Mengapa? Kan di sini ukhtun. Kenapa? Alasannya. Aslinya apa ukhtun? Ukhwun. Di itu kan digantikan oh nyurita. Kenapa enggak boleh? Ukhtun asli ukhwun, diganti wawu dengan ta. Kenapa? Karena digantinya bukan dengan hau ta'nis, tapi dengan ta'u ta'nis. Gitu kan. Sekarang syatun nih, ubadah. Syatun, boleh enggak dikatakan syatun? Dijamakan dengan jamak ini, boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Karena dia dijamakan dengan jamak taksir. Apa jamaknya? Syiah. Terus bagaimana bagi dengan abun, akhun? Kok bisa dijamakan abun menjadi abun, akhun, akhun? Padahal kita tahu aslinya abun itu apa? Abawun. Abawun. Kemudian dibuang apanya? Lamul kalimahnya. Kemudian tidak diganti. Harusnya apa? Kalau enggak diganti, boleh enggak dijamakan dengan jamak ini? Enggak boleh. Tapi di sini kenapa dijamakan abun? Jawabannya gimana? Yang seperti ini, abun, akhun, syab, ya, syab ini. Maksudnya syab itu secara kias, tapi secara penggunaan tidak. Syab. Kalau kias kan menuntut tidak boleh seperti ini dijamakan dengan jamak ini. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Dia dibuang lamul kalimahnya tapi tidak diganti. Iya kan? Si paham itu? Ada yang belum paham? Paham gak? Drajis? Paham ya? Ya itu makanya bobitnya tadi dihafalkan. Kullus min thulathin hudifat lamuhu wa'uidu anaha uta'nith walam yukassar. Ada berapa bobit di sini? Ya, pertama kullu ismin tsulatsi, isim yang tsulatsi. Yang kedua hudzifat lamuhu. Ya, dengan ucapan beliau kullu ismin tsulatsi keluar yang rubai. Hudzifat lamuhu ini mengeluarkan yang hudzifat fa'uhu. Ya kan? Seperti tadi aida, zina. Enggak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Yang kedua ruiban ha ta'nits diganti dengan ha ta'nits bukan dengan ta ta'nits. Berarti keluar yang penggantinya ta ta'nits yaitu ukhtun. Ya. Kemudian walam yukassar tidak dijamak taksirkan dengan jamak taksir yang di'rab bersama dengan harokat. Nah, karena dengan ini keluar semisal syah, syia, apalagi syafa, syifa. Paham ini? Paham ya? Ngerti? Ya. Kalau ada yang belum paham, diupayakan difahami. Diupayakan setiap pelajaran itu antum semua bisa memahami ya maksudnya. Jangan asal lewat-lewat. Siapa sekarang ya? Belum. Ya, Irfan. Hal wurudu zalbab yani bab. Hal wurudu zalbab yani jamak muzakkar salim dan yang mulhaq dengannya. Hal wurudu zalbab mithla hinin muttarid. Apakah datangnya bab ini? Bab jamak muzakkar salim dan yang mulhaq dengannya seperti hin di Eropa dan nunnya ini muttarid atau ghair muttarid? Irfan. Hah? Tadi jamak muzakkar salim dengan mulhaq dengannya di Eropa dengan apa? Aslinya dengan huruf. Dengan wawu ketika apa? Rafa ketik dengan ya ketika nasab dan jar. Tadi terkadang di Eropa seperti Eropa hin di atas nunnya dengan harokat zahirah. Yang seperti ini muttarid atau ghair muttarid? Yes. Hah? Tip. Fihi khilaf. Iya. Ar-rajih as-sahih annahu ghairu muttarid. Iya. Berarti apa sifatnya? Sama. Ini juga dipahami lagi. Ngerti ya? Jadi terkadang jamak muzakkar salim dan yang dimulhakkan dengannya di i'rab ada nunnya seperti hin. Apa syahidnya siapa yang hafal doanya Rasulullah dalam hadis Allahumma ja'al lahum sininan kasini ini Yusuf. Di sini digunakan lughah hin. Allahumma ja'al 'alaihim sininan kasini ini Yusuf. Seandainya digunakan lughah yang pertama yaitu dengan huruf maka dikatakan apa? Allahumma ja'allah 'alaihim sinina kasinini Yusuf. Siapa lagi nih? Tuh Aziz, Irfan lagi belum bisa jawab, diulang lagi. Kasru nunil jam'i. Kasru nunil jam'i. Mengkasruh nun jamak. Wal mulhaq bi dan ini mulhaqkan dengan ayat lughah au darurah. Hukum asalnya nun jamak itu diapakan harokatnya? Di fathah. Muslimuna. Iya kan? Ahluna. Nah, sekarang mengkasrah nun jamak dan ini mulhaqkan dengannya lughah au darurah. Ala al-qawl ar-rajih. Hah? Selesai? Hah? Lughah. Setuju gak itu? Lughah atau darurah di fathahnya nun jamak di kasrahnya nun jamak muslimuni misalkan arsyad ataupun yang roji darurah apa syahidnya ucapan penyair hafal arafna ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa akhorini apa yang kedua wa madha yabtaghi syu'ara minni wa qad jawazu haddal arba'ini. Hafal enggak ya, Ki? Kenapa ini? Ngerti apa sih? Ya, hafal kan, cai-cainya. Ya. Antum kan di matanya itu kan intisarinya. Ya, syahinya enggak ada ataupun dalilnya enggak ada ya, di bawah itu dihafalkan tuh. Ayat Al-Qur'an ataupun hadis ataupun apa? Syair-syair itu pendukungnya itu kan matanya perlu dalil. Ya, besok dihafalnya. عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعاني فأخريني. Lumayan. dengan antum hafal, ya antum hafal syahidnya juga, di situ ada faedah yang lain, mufradatnya, ya pemahaman juga insya Allah bertambah. Kemudian terlazis fathu an-nun bil musanna lughah atau darurah. Man fathah, balikannya, man fathah nun musanna itu lughah atau darurah ala rajih. Ya lughah min lughatil Arab. Ya. Kembali Hasan, hal yakhtassu al-fathu bil ya au yakunu fiha au fil alif? Apa dikhususkan ya bersama jamak mudzakkar salim? Bersama apa? Musanna. Ya. Atau juga bersama alif. Hal yakhtassu al-fathu bil ya au yakunu fiha au fil alif? Atau sebelumnya? Ya. Apa siapa yang bisa yang hafal? Syahid dari nun musanna yang di fathah. Ada yang hafal? Ya. Ya, a itu. Ya, ala ahwazaini. Ya, istaqalat ashiyatan, sama illa lamhatun wa taghibu. Ala ahwazaini istaqalat ashiyatan. Fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Nanti insyaallah perlu dihafalin ini untuk pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian bersama alif juga bisa ya di fathah nunnya, nun musanna. Contohnya tadi apa? Bagaimana? Coba Luqman. A'rifu minha al-jida wal 'ainana wa man amin wa man khiraini. Ya, wa man khiraini ashbaha dhabyana. Ashbaha dhabyana. Sebagian mengatakan bahwasanya Bashir ini masnu' dibikin-bikin, tapi yang rajih sahih atau harus sahih. Ya, enggak ada kritikan yang sahih. Mama Bita sudah juga ya? Hah? Sudah dijelaskan juga ya? Mama Bita? Belum. Oh, belum. Ya, kemarin ya, ada sedikit koreksi terkait dengan i'rabnya wa nunu masniya wal mulhaqi bih bi aksi dzaka sa'naluhu fanjabih. Kemarin disebutkan khabarnya nunu adalah bi aksi, keliru. Yang benar khabarnya nun adalah ista'maluhu bi aksi dzak, hanya dia muta'alliq dengan ista'maluhu. Nun musanna dan ini mulhaqan dengannya ista'maluhu adalah mereka orang Arab menggunakannya seperti kebalikannya nun pada apa? Jamak fansabi, sehingga perhatikanlah. Jadi wanunu masunnya nun di situ khabarnya istamalu. Senang diaksi yang sidak muta'alik saja dengan istamalu. Nah, sebelum kita lanjut mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan yang berkait dengan lughah yang ada pada jamak mudzakkar salim disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam ta'liknya terhadap awdahul masalik, yaitu bahwasanya walladhi yatalakhas mimma atharna laka min aqwali nuhati wa manasabuhu ila al-arabi min al-lughat anna majmu'a ma warada fi jam'i al-mudhakkar salim wa ma'ulhiqa bi khamsu lughat. Ya, teringkas dari apa yang kami sampaikan kepadamu dari pendapat ahli nahu dan apa yang dinisbahkan kepada orang Arab dari bahasa yang ada pada jamak mudzakkar salim dan ini mulhaq dengannya ada 5 lughah. Ya, ada 5 lughah pada jamak mudzakkar salim. Kalau yang disebutkan ada berapa lughah tuh? Dengan wawu, kemudian dengan seperti i'rabnya seperti hin. Ya. Cuma itu ya. 2 ya. Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama an yakuna i'rabuhu bil wawi fi halati raf'i. I'rabnya dengan wawu ketika rafa dengan ya wabil ya'i dengan ya yang kasrah sebelumnya ketika jar nasab. Ini lughah yang masyhur. Ya. Kemudian dengan tambahan nun yakni fathah setelah wawu atau setelah ya sebagai ganti dari tanwin. Nah, itu lughah yang pertama yang paling masyhur. Yang kedua, an yu'ta bihi bil wawi fil ahwali tsalatsah. Didatangkan jamak mudzakkar salim dengan wawu pada 3 keadaan. Keadaan rafa, nasab ataupun jar. Wa ilhaqun nun maftuhatan min ghairi tanwin, dan diikuti dengan nun yang difathatan batanwin. Ya. Fayakunu i'rabu, sehingga i'rabnya dengan harakat muqaddarah di atas wawu. Ya, di atas apa? Wawu i'rabnya. Ini lughah yang kedua yang tidak disebutkan ya. Seperti ucapan penyair, mana ya saya seperti itu. Saya ketemukan ya. Tinggal dulu lah. Kemudian bahasa yang ketiga, jadi bahasa yang kedua, menetapi wawu dan nunnya di fathah senantiasa, i'rabnya dengan harokat apa? Muqaddar di atas wawu. Jadi seperti muslimuna, atau kalau yang mulhaknya misalkan ahlu, ahluna, ketika rofa, nasab dan jar seperti itu, i'rabnya di atas wawu dengan harokat muqaddar. Yang ketiga, al yu'ta bihi bil wawi fil ahwali kulliha wa yaj'al i'rabuhu bi harakatiz zahira 'ala an-nun ma'a tanwin fatudhammu an-nun fi hal ar-raf' wa tuksar fi hal al-jarri wa tuftah fi hal an-nasb. Didatangkan dengan jamak mudzakkar salim dengan wawu pada tiga keadaan, sama dengan yang sebelumnya. Sampai di sini sama. Tapi lanjutannya beda. I'rabnya dijadikan dengan harakat zahira di atas nun bersama tanwin. Didhammah nunnya ketika rafa' muslimunun, dikasroh ketika jar muslimunin, difatah ketika nasu muslimunan. Ya, sudah paham ya. Menetapi wawu, kemudian nunnya, i'rabnya dijadikan pada nun. Ya, dhamma, fathah dan kasrohnya dengan tanwin. Yang keempat, an yu'ta bil wawi fi jami'ah fil jami'il ahwal, didatangkan dengan wawu pada semua keadaan, ini sama. Bedanya nunnya tidak ditanwin. Ya. Dan i'rabnya dengan harakat zahirah di atas nun, tapi tanpa tanwin, muslimuna, muslimuni, muslimunu. Ini berarti. Yang ketiga, yang kelima, didatangkan dengan ya pada semua keadaan, tiga keadaan, rafa, nasab dan jar. Kemudian nunnya diharakati dengan harakat yang bertanwin, seperti sininan, ya. Sininun, sininin. Ya. Itu. Lima lughah kata Syekh Muhammad Muhyiddin pada jamak mudzakkar salim. Yang pertama itu yang paling masyhur, di Arab dengan huruf wawu, ya, wawu ketika rafa, ya ketika nasab dan jar. Dan yang kedua, ya, menetapi wawu yang di fathah. Ya, wawu yang wawu kemudian setelahnya diikuti oleh nun yang menetapi fathah i'rabnya di atas wawu dengan harakat muqaddarah. Yang ketiga sama juga, menetapi wawu dalam tiga keadaan, kemudian i'rabnya dengan harakat zahirah bersama tanwin. Yang keempat, didatangkan dengan wawu pada semua keadaan, kemudian nunnya atau i'rabnya di atas nun tapi tanpa tanwin. Yang kelima tadi, menetapi ya pada tiga keadaan, i'rabnya di atas nun dengan harakat ya yang bertanwin. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tadi kalau tadi ta'arifun hal gina wa ta'ainana, itu berkaitan dengan fakta kodorotan. Wa ta'ainana. Apanya yang di i'rabnya? Mana? Ta'arifun min hal jida wa ta'ainana. Yang ditanya kenapa? Musanna ainun ainan, tapi menetapi apa, alif ya, ainana, kan ada lugho yang lain di mana di situ musanna menetapi alif kan ya. Ini tanya kenapa fathanya, apanya, i'rabnya atau apanya ya, i'rabnya berarti dengan harakat muqaddarah ya, terus alif ya. Kemudian di situ alif lilit lak ainana ainana. Karena di sini mansub, iya kan? mansub. Jadi al-ainana di situ adalah dengan bahasa musanna yang menetapi apa? Alif. I'rabnya dengan harokat muqaddarah alal alif. Kemudian wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Dan apa yang dengan ta dan alif dijamakkan, atau terjemahnya lebih enaknya, apa yang dijamakkan dengan ta dan alif, gitu kan? Yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a, maka dikasrah ketika jar dan nasab bersamaan. Mana yang jelas ya? Ini jamak apa? Muannats salim. Nama yang lebih mencakupnya adalah nama yang disebutkan oleh An-Nazim di sini. Apa yang dijamakkan dengan sebab ya alif dan ta, ataupun ta dan alif, maka dia dikasrah ketika jar dan nasab. Bita, ini ta di sini isim apa? Maksur ya? Isim maksur maksudnya kan? Ya di sini di isim maksur itu ada kaidahnya terkait dengan cara melafatkan isim maksur. Itu bahwasanya isim maksur yang munsharif ya kaidahnya, kaidah fi al-ismil maksur al-munsharif annahu yunawwan ma lam tadkhul alaihi al. Annahu yunawwan ma lam tadkhul alaihi al. Ditanwin selama tidak dimasuki al. Au yudhaf, dan selama tidak didhafahkan. Walam yuqaf alaih, dan selama tidak diwakafkan padanya. Saya ulangi kaidah terkait dengan bagaimana membaca isim maksur yang munsharif adalah annahu yunawwan, dibaca tanwinnya malam tuduh malam tadkhul alaihi al, selama tidak dimasuki al. Au yudhaf, selama selama tidak didhafahkan, dan selama tidak dihentikan padanya, diwakafkan padanya. Jadi fatan dibaca fatan. Kalau dibaca apa? Kalau tidak beral. Iya, kalau tidak beral, tidak didhafahkan dan tidak dibaca waqaf. Tapi kalau dibaca fata, hudan juga. Kalau dibaca sambung hudan, tanwinnya dibaca. Kecuali kalau ada alifnya, al-huda, al-fata, atau didhafahkan. Iya. Maka dia hilang tanwinnya. Harus seperti itu ya. Cara membaca hudan, fatan, alson. Kecuali kalau beral, al-also, hilang tanwinnya. Atau didhafahkan, hilang tanwinnya. Atau dibaca waqaf, hilang tanwinnya. Adapun di sini wama bita, artinya asalnya wama bitan, iya. Ya, berarti di sini wusila biniyatil waqaf, diwasalkan tapi niatnya waqaf. Ya. Wama bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Lamma faragha min al-kalami 'ala alladhi tanubu fihi al-hurufu 'anil harakati syara'a fi dhikri ma nabat fihi harakatun 'an harakatin. Ketika al-musannif an-nazim telah selesai dari membahas tentang yang menggantikan ataupun membahas tentang alladzi tanubu fi al-huruf alil harakat, tempat yang huruf di situ menggantikan dari harakat, tatkala musannif telah selesai dari pembahasan tentang tempat yang huruf-huruf di situ menggantikan dari harakat, maka syara'a fi dzikri ma nabat fihi harakatun an harakah, beliau mulai menyebutkan atau menjelaskan ya tempat-tempat yang di situ huruf harokat menggantikan dari harokat yang lain. Ya. Wahwa kismani, dan itu ada dua bagian, dua macam. Ahaduhuma, yang pertama jam'ul mu'annatsi salim, jamak mu'annatsi salim. Nahu, contoh muslimatin. Ya. Wa qayyadna bis salim ihtirazan an jam'i taksir, dan kami batasi jamak dengan salim untuk berjaga-jaga ataupun mengeluarkan jamak taksir. Wa huwa ma lam yaslam fihi bina'ul wahid. Jamak taksir adalah jamak yang tidak selamat ya padanya bentuk mufradnya dengan adanya perubahan, apakah pada harokatnya atau pada hurufnya atau pada dua-duanya atau pada pengurangan hurufnya ya. Contoh hunud, ini keluar. Hunud bukan jamak ya mana di salim, bukan ya. Wa asyara ilaihi al-musannif rahimahullah ta'ala biqawlihi wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Qad jumi'a ay jumi'a bil alifi wa ta al-mazidataini, maksudnya kata syarih nu'aqil dijamakan dengan alif dan ta tambahan ya, bukan dengan alif asli ataupun ta asli, dijamakan dengan alif dan ta tambahan. Beliau menambahkan persyaratan tambahan untuk mengeluarkan apa dari jamak-jamak yang di situ taknya bukan tambahan atau alifnya bukan tambahan. Fakhrajanahu qudah, maka keluar dengan ucapan beliau wa mabita wa alifin qajumia, contoh qudah. Qudah jamak dari apa? Qadin. Zani jamaknya apa? Zuna. Ya, zuna itu para pezina laki-laki. Dan banyak semisal itu. Ya. Kenapa qudah tidak termasuk jamak munadzi salim? Fa inna alifahu ghairu zaidah, karena alifnya bukan alif tambahan. Bal hiya munqalibah an aslin, bahkan dia adalah alif yang dibalik dari yang asli. Wa alya, yaitu ya. Kenapa? Li'anna aslahu qudayatun, karena asli dari qudwa adalah qudayatun. Kalau mau lebih dirinci lagi, asli dari qudwa itu qudayatun. Seperti talib talabah, hafiz hafadah, iya kan? Wazan fa'alah. Asli dari qudwa itu qadaya, kata Suja'i. Qadaya. Kemudian dibuanglah atau digantilah ya-nya dengan alif, karena sebelumnya fathah, jadi qadah. Iya kan? Ini qadaya. Sebelum ya-nya di fathah, maka dibalik ya-nya menjadi alif. Qadah. Kemudian setelah dulu menjadi qadah, ini menyerupai qona, isim mufrad. Maka diharokati dengan dhamma, diganti fathahnya, jadi qudah. Iya, jadi qudah. Jadi aslinya qadaya. Si talaba, hafadha, apa ya? Barara. Iya. Kemudian setelah dibuang, setelah ya-nya dirubah menjadi alif karena sebelumnya fathah, jadi qobo. Ini menyerupai isim mufrad, qona, saluran, channel. Maka diganti untuk membedakan dengan yang mufrad tadi dengan dhamma, qobo. Dan ya, seperti itu kiasan yang lainnya. Itu kata Al-Sujai demikian. Wa nahu abyad, dan juga jadi contoh qobo ini bukan jamak muannatsi salim karena alifnya bukan alif tambahan tapi alif yang dibalik dari iya. Kemudian contoh abyad juga keluar. Kenapa? Fa inna ta'ahu asliyah, karena ta'nya pada abyad itu asli. Baitun abyad. Ya bisa rumah ataupun bait syair ya. Wal muradu minhu ma kanat al alif wa ta'u sababan fi dalalati ala al jam'i, yang dimaukan oleh an-nazim adalah ma kanat al alif wa ta'u sababan, apa yang alif dan ta'nya merupakan sebab fi dalalati ala al jam', dari penunjukan isim tersebut kepada jamak, itu yang dimaukan oleh beliau. Wa ma bi ta'u alifin qad jumi'a, banyak bahasa Arabiah, apa yang dengan sebab ta' dan alif ini menunjukkan kepada jamak, gitu loh. Jadi dengan sebab alif dan dengan sebab ta dan alif ini dia menunjukkan apa? Jamak. Ya. Saya ulangi, yang dimaksud oleh an-nazim adalah bahwasanya apa yang alif dan ta itu merupakan sebab penunjukannya kepada jamak. Ya. Contoh hindat. Dari mana hindat menunjukkan jamaknya? Alif dan ta. Adapun mana contoh abyad, kubot, itu penunjukan jamaknya bukan dengan alif dan ta, tapi dengan sighahnya. Sighah jamak taksir. Ya. Fa ihtaraza bidzalika an nahwi qudah. Maka beliau berhati-hati atau berjaga-jaga dari ucapannya tadi menunjukkan kepada jamak dengan ta dan alif tadi dari semisal contoh qudah dan abyad. Kenapa? Fa inna kullu wahidin minha jam'un multabisun bil alifi wat ta. Ya. Karena sesungguhnya masing-masing dari qudah dan abyad jamak multabisun bil alif wat ta, yang di situ berkumpul alif dan ta. Walaysa mimma nahnu fi, tapi tidak seperti pembahasan yang sedang kita bahas ini. Kenapa? Li anna dalalata kulli wahidin minhum 'ala al-jam' laysa bil alif wat ta. Karena penunjukan masing-masing dari qudah, abyad dan yang semisal keduanya kepada jamak, penunjukan masing-masing dari keduanya kepada jamak laysa bil alif wat ta, bukan dengan alif dan ta-nya, bukan. Wa innama huwa bisighah, hanyalah penunjukan jamak pada semisal contoh qudah dan abyad dengan sighahnya. Sighah jamak taksir. Bukan dengan tambahan apa? Alif dan ta. Ya. Fa ndafa bi hadha taqrir i'tiradun. Fa ndafa bi hadha taqrir al-i'tiradu. alal musannif. Dengan ini tertolaklah. Fandafa bihadza taqrir, dengan penjelasan ini indafa, tertolaklah, tertepislah i'tirad, kritikan kepada musannif. Dengan semisal qudah. Ya. Tadi kan musannif menyebutkan wa mabita wa alifin qad jumi'a. Apa yang dia dijamakan dengan ta dan alif, maksudnya apa yang dia menunjukkan jamak dengan sebab ta dan alif. Sebagai mengkritiki ucapan beliau ini. Oh, mana qudah abyad tuh. Di situ ada alif dan ta. Ya. Abyad juga ada alif dan ta. Tapi dia bukan jamak muannatsi salim. Maka jawabannya apa? Qudah dan abyad itu menunjukkan jamaknya bukan dengan alif dan ta. Bukan sebab apa? Ta dan alif. Tetap balik. Alif dan ta. Ya. Tapi dengan sirahnya. Sedangkan musannif berkata wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a, apa yang dia dijamakkan ataupun menunjukkan kepada makna jamak dengan sebab alif dan ta. Sedangkan tadi qudah dan abyad bukan atau tidaklah menunjukkan makna jamak dengan alif dan ta, tapi dengan sirahnya, sirah jamak taksirnya. Jadi paham ya? Ya. Ah, tertepis kritikan ini kepada beliau. Wa ulima annahu la hajah, dengan ini diketahui bahwasanya tidak butuh, tidak ada kebutuhan untuk mengatakan di alifin wa ta'in wa zidatain, tidak perlu lagi. Cukup dengan wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Ma jumi'a bil alif wa ta, sudah cukup. Tidak perlu tambahan apa? Ta ma zidatain. Sebagian menambahkan iya kan dengan apa? Wa ma bi alifin wa ta'in ma zidatain, tidak perlu. Ya, dipahami ya? Fal ba fi qawlihi, maka ba pada ucapan nazim bita muta'alliquh bi qawli jumi'a, berkaitan dengan ucapan an-nazim jumi'a. Ini diperhatikan ya. Ngerti enggak kira-kira? Hah? Perlu enggak dikasih tambahan wa ma ma jumi'a bil alif wa ta al mazidatain, perlu enggak? Enggak perlu. Ya. Terus bagaimana kalau dibuang tadi dibuang alif dan ta-nya, hanya mencukupkan wa ma jumi'a bil alif wa ta dengan ini qudwa. Abyad ini juga dijamakkan dengan alif dan ta. Jawabannya bagaimana? Hah? Ya, penunjukan jamak pada contoh qubah dan abyad bukan dengan alif dan ta, tapi dengan sirahnya. Berbeda dengan hindad, penunjukan jamak dengan alif dan ta. Itu. Ya. Itu pada contoh jamak yang lain, bukan dengan alif dan ta, karena taksir. Ya, sudah paham ya? Wa hukmu hadzal jam'i an yurfa'a bidhammati wa yunsab wa yujar bil kasrah. Tadi i'rabnya jelas belum? Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Tadi ma mubtada kan? Apa saja yang dijamakkan dengan alif dan ta. Khabarnya mana ma? Ya. Yuksaru, ya. Kemudian ma di sini ma apa? Ma mausulah. Mana di situ jumlah silahnya? Jumi'a. Khabarnya yuksaru. Ya, yuksaru. Yuksaru naibul fa'ilnya huwa, kembali ke mana? Hah? Ya ma. Ma'an sebagai waras ya. Berapa apa? Makan zaman ma'an bersama. Makan ya. Dan pada mahalnya apa? Nasbin sebagai hal. Ha, nyambung kan di sini kan? Pembahasan dengan apa? Qadir i'rab. Ya. Dia sebagai hal karena datang setelah yang ma'rifah. Ya. Wa hukmu itu belum dibacakan, belum dijelaskan kan? Wa hukmu hadza jam'i an yurfa' bil dhamma, hukum dari jama' ini yaitu ma jumi'a bil alif wa ta adalah agar dirafa'kan dengan dhammah. Dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Contoh ja'ani hindatun. Ja'ani hindatun. I'rabnya wadhih jelas ya. Ra'aitu hindatin wa marartu bi hindatin. Fanabat fihi al kasratu 'an al fathah, maka di situ kasrah menggantikan dari fathah. Ya. Ra'aitu hindatin, bukan hindatan, digantikan fathahnya oleh kasrah. Ya. Disamakan kondisi jamak muannats muannats salim ataupun jamak dengan alif dan ta dengan yang nasabnya dengan yang jarnya. Ada catatan kaki di sini? Bagus. Kita baca. Qala al-Ashmuni wa inna manusiba bil kasra ma ta'ati al-fathah liyajriya ala sanani aslih wa huwa jam'ul mudzakkar salim fi hamli nasbihi ala jarrih. Kata Syumuni hanyalah dinasobkan jamak mu'anasi salim dengan kasrah, padahal ta'adda al-fathah bisa menjadi fathah, mudah, enggak sulit. Liyajriya ala sanani aslih, agar berlangsung di atas aturan asalnya. Aturan asalnya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan cabang dari apa? Mudzakkar salim, ya kan? Di mana fi hamlin nasbihi ala jarri? Di mana pada jamak mudzakkar salim nasabnya dibawa kepada apa? Jarnya. Maka demikian pula cabangnya mu'anatsi salim, nasabnya dibawa kepada apa? Jarnya. Ya. Adapun mazhabnya orang Kufah, mereka membolehkan secara mutlak untuk menasabkan jamak mu'anasi salim dengan fathah secara mutlak. Raitu Fatimatan, Banatan, Akhawatan, membolehkan. Dan sebagian yang lain dari ahli nahu membolehkan dengan syarat. Di sini disebutkan oleh Ibnu Hisham ini. Ah, ini perhatikan, saya bacakan ya. Antum tulis intinya, saring intinya. Jangan aja ngantuk. Ya, kalau ngantuk ya enggak jalan nanti. Ya, siap, saya bacakan. Perhatikan ini kaidahnya. Idza kana al-mufradu mu'tallan fa imma an turad lahu hadhihi al-lam fi jam'ihi bil alif wa ta nahu sana sanawat atau sanahat. Apabila ini pembahasan tentang apa? Jamak mu'anatsi salim. Ya. Bahasa pada jamak mu'anatsi salim. Apabila mufradnya mu'tal dengan lam atau akhir atau lamnya mu'tal, huruf akhirnya huruf illah. Ya. Saya ulangi, idza kana al-mufrad, apabila mufrad dari jamak mu'anatsi salim ini adalah huruf illah akhirnya, maka ada dua kemungkinan. Apabila mufrad dari jamak mu'anatsi salim ini huruf illah akhirnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, an turadda lahu hadhihi al-lam fi jam'ihi bil alif wa ta. Lamul kalimahnya ketika dijamakan dikembalikan, dimunculkan lagi. Seperti sana, kan dibuang lamul kalimahnya, huruf illah kan, sanawun. Ketika dijamakan dibalikin lagi bawahnya, sanawat. Atau kadang diambil dari sanahun. Ketika dijamakan dibalikin lagi lamul kalimahnya, sanahat. Ibah, ibawun. Ketika dijamakan dibalikin lagi bawahnya kan, ibawat. Ukhtun. Ketika dijamakan dibalikin lagi aslinya. Masih ingat asli ukhtun itu apa? Ukhwun. Dijamakan balik lagi bawahnya, akhwat. Dan misalnya, ini kemungkinan yang pertama. Ketika dijamakan lamul kalimahnya dibalikin lagi, dikeluarkan lagi, dimunculkan lagi. Atau kemungkinan yang kedua, ketika dijamakan la turaddu lahul lam. Lamul kalimahnya yang sudah dibuang pada mufradnya tidak dikembalikan lagi. Sai lughah, lughat. Sai lughawun, lughat. Ya, kemudian juga contoh yang lain. Subah, subat. Bint banat. Ah, perhatikan. Fa in kanatil lam al-mahdhufa min al-mufrad qad ruddat ilayhi fil jam' al-madhkur uriba bil kasra niyaba 'anil fathah fi jami'i lughati al-arab. Apabila lam yang dibuang yang ada pada mufradnya itu dikembalikan pada jamaknya ketika dijamakan. Jadi contohnya apa tadi? Sanawat. Iya kan? Apalagi ayyabat, akhwat, ya. Maka u'riba bil kasrah, di'irab dengan kasrah sebagai ganti dari fathah pada semua lugah bahasa Arab. Nah, itu. Jadi kalau jamak mu'anatsi salim ini diambil dari yang mufrad yang akhirnya huruf illah, kemudian ketika dijamakkan huruf illahnya dimunculkan lagi, ketika dimufradkan dibuang. Iya kan? Si sanatun dibuangkan wawunya. Ya, diganti dengan yang lain. Ketika dijamakan dikeluarin lagi, maka dia diirob dengan kasrah sebagai ganti dari apa? Fathah. Tidak ada perselisihan di antara ahli nahwu. Ah, sekarang kalau wa in kanat lam al-mahdhufah min al-mufrad lam turad ilaih. Adapun kalau lam kalimah yang dibuang tadi pada mufradnya ketika dijamakan tidak dibalikin, maka ada khilaf. Ya, Ahmad ibn Yahya Tha'lab menghikayatkan bahwa sebagian Arab ada yang menasabkannya di atas fathah zahirah. Jadi contohnya apa tadi? Banat, lughat. Ta'lamtu lughatan. Ra'aitu banatan. Ada bahasa seperti ini. Ya. Sami'tu lughatahum. Ra'aitu banataka. Ada lughah seperti itu. Ini dicocoki oleh Al-Kisai Ibn Sayyidah wa rawaw ala hadha lughah qawlu Abi Dhuwaib Al-Hudhali. Disini sebutkan ada contoh basyirnya. Sini bayang begini. Ya. Adapun orang Kufah membolehkan secara mutlak. Orang Kufah membolehkan secara mutlak untuk menasobkan jamak mu'annas salim dan yang mulhaq tengahnya dengan fathah. Ya, dengan apa? Fathah. Ada kan di sini juga tuh. Wa jawaz al-Kufi nasba bil fathah mutlaqa. Wa Hisham ibn Muawiyah ad-Dharir al-Kufi fi ma hudhifat lamuh. Ah ini, ringkas di sini. Sedangkan Hisham merinci. Hisham ibn Muawiyah ad-Dharir al-Kufi merinci. Orang Kufah juga tapi merinci. Boleh dinasabkan dengan fathah dari jamak mu'annas salim pada apa-apa yang lamul kalimahnya dibuang dan ketika dijamakkan tidak dibalikin. Kalau ketika dijamakkan dibalikin enggak boleh, harus fathah. Itu ittifaqan. Paham enggak? Inciannya ya. Ya. Asing enggak kayak gini? Pusing enggak? Enggak pusing kan? Ya, kemudian nah sekarang kita lihat masih bahas tentang apa jamaah salim ya, bintun, akhwat, banat, akhwat jamaah apa itu? Akhwat, banat, jamaah muannats salim atau mulhaq? Hah? Oke. Okay. Akhwat, banat, jamaah muannats salim mulhaq. Mulhaq. Ya. Sepakat atau ada khilaf di antara ulama di kelas ini? Ah, pulang mau sekecilan. Ya, ya bint banat, ya bint banat. Ukhtun akhwat, muannats salim atau mulhaq? Iya, kayaknya nerawang mana? Apa? Muannats salim. Tapi situ sudah letaknya bintun banat. Ukhtun akhwat. Gimana? Dijamakan dibongkarnya. Apa? Dibongkarnya dari jamak. Tanya pun dibuang. Ya. Jadi itu termasuk jamak muannats salim. Karena bint itu aslinya dijamakan dengan bintat. Cuma ada pertemuan dua tak maka dibuang. Iya. Tak yang pertama ini banat. Sama juga ukhtun kan. Ukhtat gak bagus. Ada dua tak. Jadi akhwat. Ya seperti ini aja, Aisyah, Fatimah ketika dijamakan hilang itu taknya. Fatimat, Aisyah, muannats salim bukan mulhaq. Kadza ulatu walladzi isman qad ju'il ka adri'atin fihi dha'iban qubil. Hah? Ada yang lewat ya? Wa zama ba'dhum annahu mabniun fi halati nasbi wa huwa fasid idz la mujiba li bina'ihi. Sebagian mereka An-Nuhat ada yang menyangka bahwasanya dia jamak muannats salim mabni ketika nasab. Tapi ini pendapat yang rusak. Kenapa idlamu jibali bina'ih? Karena tidak ada yang mengharuskan mabninya muannats salim yang mansub. Enggak ada ya, mujib enggak ada. Ah, mungkin perlu kita bacakan tambahan. Catatan kaki juga ada, alhamdulillah sini. Tsumma lam anna al-jam'a bil alif wa ta yunqas fi khamsati asya'. Kemudian kita tahu bahwasanya jamak dengan alif dan ta atau muannats salim bisa dikiaskan pada lima hal. Tinggal lagi bisa dikiaskan. Yang pertama, makana muqtarinan bi ta, setiap isim yang akhirnya ta. Silakan bisa dijamakkan dengan jamak ini kecualikan beberapa di antaranya amah. Biar dengar amat tapi ima, ya kan? Ummah kecuali ini. Tidak dijamak ummah tapi apa? Umam. Millah. Tidak dengar millah tapi apa? Milal. Syafah. Tidak dengar syafah tapi ya syifah. Syamah. Syamah itu lalat ya. Iya kan? Itu juga tidak. Dikecualikan beberapa. Yang lainnya dari isim-isim akhirnya tak bisa dijamakan dengan jama' alif dan tak, kecuali yang dikecualikan. Ya. Kemudian yang kedua, sawa'un nakana 'alaman, sama saja apakah 'alama muannats, nama wanita, Fatimah, Fatimah, atau 'alam muzakkar akhirnya tak, Thalhah, Thalhat, atau غير alam ke Zafrah, atau selain alam Zafrah, Zafrat, Zafrah apa? Apa? Seperti? Zafrah ya. Bukannya itu rasa Zafir, oh Zafir, ya mungkin juga. Masih kan tidak ada hadis yang Tolqah Zafrah wahidah, rasa sakit orang yang melahirkan itu. Coba cek lagi ya. Ya. Wasaniha. Yang kedua yang bisa dijamakkan jam ini, makana akhiru alif ta'nits, apa yang akhirnya alif ta'nits mamdudah ataupun maksurah, seperti sahra, sahrawat, hubla, hublayat, atau juga bisa hublawat. Ini juga yang dikecualikan. Tidak semua isim yang akhirnya alif, ya, alif ta'nits maksurah atau mamdudah bisa dijamakkan dengan ini. Dikecualikan wazan fa'la, fa'lan. Fa'la, fa'lan. Ini sakra, sakron, ya kan? Tidak lagi sakroyat. Meskipun ada yang membolehkan. Dan juga dikecualikan wazan fa'la af'al. Fa'la af'al. Hamro ahmar, enggak boleh ahmarat. Ya. Meskipun dibolehkan alal farra. Al ahmar apa? Humr ya, humr. Apa ayatnya tuh? Humr. Hah? Wa minal jibali judalun biyadu wa humrun. Wa humrun. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa dijamakkan dengan jama' ini, makana 'alaman li mu'annas ka Zainab wa Da'd. Apa saja dari nama-nama mu'annas, Zainab, Da'd, kecuali nama-nama mu'annas yang mabni, ya, seperti Hazami dan babnya. Menurut pendapat yang mengatakan Hazami ini mabni, adapun yang berpendapat Hazami mu'rab ya bisa dijamakkan. Karena ada khilaf terkait lughah Hazami. Wa rabi'uha yang keempat, musahharun, musahharu ma la ya'qil. Yang ditashir dari sesuatu yang tidak berakal. Dirham, duraihim. Dijamakkan dengan ini, duraihimat. Kitab, kutaib, kutaibat. Dan seterusnya. Setiap isim-isim yang ditashir dari isim yang tidak berakal, bisa dijamakkan dengan jamak ini. Kalimah, kulaimat. Wa khamisuha yang kelima, wasfu ma la yaqil. Atau wasfun ma la yaqil, sifat dari yang tidak berakal. Seperti ayyaman ma'dudat. Ya. Ini ma'dudat dijamakkan dengan jamak manadhi salim karena dia sifat dari ayyam dan ayyam tidak berakal. Jibal rasiyat. Gunung-gunung yang kokoh. Kadza ulatu ya. Kadza ulatu alladhi sun qad ju'il ka azri'atin fihi dha'iban qubil. Ya, sebelum dihafal tuh dibaca dulu biar pas gitu. Ya, jangan sampai salah. Dibaca dulu berkali-kali, jangan langsung dihafal. Kada kada ulatu walladhi isman qad ju'il ka azri'atin fihi dha'iban qubil. Demikian pula ulat, yani ulat juga demikian. Kada itu khabar muqaddam, ulat mubtada mu'akhkhar. Demikian pula ulat, yani dalam hal i'rab sama dengan jamak mu'annats salim ataupun majmu'a bi alif wa ta. Walladhi isman qad ju'il dan yang dia telah dijadikan sebagai isim. Ya. Jamak mu'annats salim aslinya cuma dipindahkan sebagai nama. Seperti azri'at. Azri'at itu nama suatu tempat di daerah Basrah ya. Ataupun Syam, ya. Ka azri'atin fihi dha'idun qubil. Seperti azri'at, ya. Fihi dha'idun qubil, fihi muta'allin qubil. Ya, mubtada'nya dha, ya. Ini juga sama, yakni apa yang dia sudah dipindahkan sebagai nama sama, dia kubil, maksudnya bisa menerima i'rab seperti mu'annats salim. Tapi ada tiga ya, menjamakkan yang di i'rab dengan harokat dhamma ketika rafa, kasrah ketika jar nasab mu'annats salim, kemudian yang mulhaknya ulat, dan yang kedua isim yang diambil dari jamak mu'annats salim ataupun yang diambil dari ya tadi yang mulhak ulat. Bisa dipahami nih. Yes. Itu allazi mubtada yang pertama. Allazi mubtada yang pertama. Kemudian mubtada yang kedua za. Kubil khobar dari mubtada yang kedua. Nah, jumlah mubtada khobar itu khobar bagi mubtada yang pertama allazi. Kemudian di situ isman sama mansub maful yang kedua dari ju'il. Mana ibul fa'il ju'il? Huwa kembali kepada allazi-nya. Fa'il ini syarahnya asyara bi qawli kadza ulatu ila anna ulati tajri majra jam'il muannats salim fi anna tunsabu bil kasrah wa laysat bi jam'i muannatsin wa laysat bi jam'i muannatsin salimin. Beliau An-Nadhim mengisyaratkan dengan ucapannya kadza ulatu, demikian pula ulat, kepada bahwasanya ulat berlangsung pada tempatnya jamak muannats salim. Fi annaha tunsab, di mana dia dinasabkan dengan kasrah, wa laysat bi jami' muannats salim, dan dia bukan termasuk dari muannats salim, bal hiya mulhaqqa bi, bahkan dia ulat itu dimulhaqkan dengan jamak muannats salim. Ulat itu apa namanya? Isim, isim jamak ya. Wa dzalika li'annaha la mufrad laha min lafdhiha, ini demikian karena ulat itu tidak memiliki bentuk mufradnya, sedangkan muannats salim harus ada bentuk mufradnya. Tsumma asyara bi qawlihi walladzi isman qad ju'il, kemudian Sunni mengisyaratkan dengan ucapannya dan apa yang telah dijadikan sebagai nama. Ila anna ma summiya bih, yaitu mengisyaratkan kepada apa yang dinamai dengannya, dinamai dengan muannats salim. Ya. Muannats salim ataupun jamak muannats salim yang dipindahkan kepada apa? Nama. Min hadzal jam' dari jamak ini, itu muannats salim. Wal mulhaq bih ataupun dari yang mulhaq bih, ada orang namanya ulat. Ya. Kami jangan ular aja ya. Ulat panjangnya kalau ulat ini. Maka i'rabnya sama. Ya dengan harokat-harokat ini. Ya, silfam ini. Jadi ucap liwalladzi isman qad ju'il ini mengisyaratkan kepada apa yang dinamai dengan jamak muannats salim ataupun nama yang diambil dari jamak muannats salim ataupun nama yang diambil dari mulhaq bi jam'in muannats salim. Nahu contoh azri'atin, azri'atin yusabu bil kasrah kama kana qabla tasmiyah bi. Azri'atin nasabkan dengan kasrah. Ya, sebagaimana qabla tasmiyah bi, sebelum dijadikan sebagai nama. Azri'at jamak dari apa? Hah? Ada yang tahu azri'at jamak dari apa? Zira'. Iya kan? Aslinya kan zira' apa zira'? Lengan ini kan. Ya. Wala yuhdzab minhu tanwin, dan tidak dibuang darinya azri'at, tidak dibuang dari azri'at tanwin. Iya. Kenapa di sini kasih keselangan keterangan tidak boleh dibuang darinya tanwin? Hah? Tidak boleh dibuang dari azri'at tanwin. Kenapa? Apa kira-kira tujuannya? Ya, agar jangan sampai ada yang mengatakan azri'at kan itu nama alamiah berkumpul pada dua illah far'iyataini min ilali tis'ah, iya kan? Pertama dia apa? Alamiah nama, sudah jadi nama. Yang kedua apa? Muannas, harusnya apa? Mamnu min shorf. Makanya di sini beliau kata beliau la yuhdzab min tanwin, tidak boleh dibuang dari tanwin. Nanti ada khilaf dalam masalah ini. Contoh hadhihi azri'atun. Hadhihi azri'atun. Ini ada azri'at. Nama satu tempat di daerah Syam. Wa ra'aitu azri'atin. Marattu bi azri'atin. Hadha huwa al-madhhab sahih. Inilah madhhab yang sahih. Hadhihi ada isyarah ila wujud al-khilaf fi. Wafihi madhaban akhar, wafihi madhabani akharani, padanya ada dua madhab yang lain. Ada dua madhab yang lain. Ahaduhuma yang pertama, tadi yang kedua ini ya. Tadi yang pertama madhab yang sahih. Ini yang kedua berarti. Kalau bini suai lama qablaha. An yurfa'a bidhommah wa insaw wa yujaru bilkasrah, dirafakan dengan dhommah, dinasobkan dan dijarkan dengan kasrah. Wa yuzalu minhu tanwin, dibuang dari tanwin. Hadhi azri'atu wa ra'aitu azri'ati wa amartu bi azri'ati. Kira-kira apa alasannya nih? yang menyebabkan pendapat ini muncul ini? Alasannya apa? Karena memandang dua ilah itu, iya, mana ada ilah, iya kan? Nanti akan kita sebutkan sini ada penjelasan. Kemudian yang kedua berarti yang ketiga, kalau dihitung dari yang pertama tadi, yang sahih, annahu yurfa bil dhamma wa yansab wa yajr bil fathah, dia dirafakkan dengan dhamma, dinasabkan dijajar dengan fathah. Kenapa ini? Ini memandang dua illah padanya, iya kan? Wa yuhdhaf minhu tanwin, ini dibuang dari tanwin, hadhi adri'atu wa ra'aitu adri'ata wa marartu bi adri'ata, ini seperti isim la yansarif. Iya kan? Jadi pendapat yang pertama yang dirujukkan itu bersama tanwin. Ya, tanwinnya tanwin apa? Muqabalah. Ya, kemudian yang kedua itu pendapat pertengahan, mengumpulkan antara pendapat yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga, kalau yang ketiga kan baru munsharif itu. Ya, di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Kata beliau, "Fa inna hadhihi al-kalimah fi hadha al-bait turwa 'ala thalathati awjuh." Sesungguhnya kalimat ini azri'at pada bait ini diriwayatkan padanya tiga sisi bahasa, tiga sisi ataupun tiga pendapat. Yang pertama dikasrita al-munawwanah dengan mengkasrota yang bertanwin, wala hadzal wajh riwayatu aktsari nuhah, di atas sisi inilah riwayat kebanyakan para ahli nahu. Makanya kata Ibnu Aqil apa, hadza huwa al-madzhab as-sahih, ya, wa annahu jam'u mu'anatsin salim, dan maksudnya jam'u mu'anatsin. Wa jam'ul mu'anatsin salim yujaru bil kasr, dan jam'u mu'anatsin salim dijarkan dengan kasrah adh-dhahirah. Wa yunawwan, dan ditanwin tanwinal muqabalah, lihat ini rasinya, ditanwin dengan tanwin muqabalah, bukan tanwin tamkin, beda ya, tanwin muqabalah untuk mengimbangi apa, jam'u mudzakkar salim, sudah kita lewatkan di awal-awal. La tanwin tankir, bukan tanwin tankir di sini, ataupun tanwin yang lainnya, bukan tanwin tankir, ya. Nah itu kenapa yang pertama ini yang paling banyak dipilih. Wal wajh tsani, si kedua, dikasrita ghairu munawwa, dikasrita ghairu munawwan, ghairu munawwana, dengan kasrah ta-nya tanpa ditanwin, berarti dia ra seperti irobnya apa, lain sharif ya. Wa huwa wajhun jawazahu jama'atun minan nuhati minhum al-mubarid waz-zajjaj, ini adalah sisi yang diperbolehkan oleh sekelompok ahli nahwu, di antaranya Al-Mubari dan Az-Zajjaj. Wasirru fihi, rahasianya dalam masalah ini, dalam pendapat ini yang mengatakan dia ketika nasab dengan apa, kasrah ta tanpa tanwin, sirnya rahasia mulahadzatu kaunihi jam'an ya bihasabi aslihi wa kaunihi 'alaman li mu'annatsin bihasabi halil an waqad a'tauhu min kulli wahid min al-amrayn hukman min ahkamihi fa jarruhu bil kasra kama jar jam' al-manas salim wa mana'u tanwinahu kama yamna tanwin al-alam al-muannas. Katanya di sini rahasianya mulahadzatu kaunihi jam'an, memperhatikan keberadaan dia sebagai jamak sesuai dengan aslinya. Ah, itu sisi pertama, melihat keberadaan dia sebagai jamak ya sesuai dengan aslinya, jamak bagaimana ini. Kemudian yang kedua, kaunuhu alaman, melihat dia dari sisi alamiahnya, alam li mu'annas, bihasa bihali al-an, sesuai dengan keadaan sekarang. Waqad a'tauhu min kulli wahid min amroini, mereka telah memberikan satu dari dua hak ini, hak dia sebagai jamak, kemudian hak dia sebagai alam. Ya. Hukman min ahkami, hukum dari hukum-hukumnya. Fajarruhu, sehingga jarru, maka mereka mengajarkan dengan kasroh. Kama yujarru jamul manati salim, sebagaimana jamak manati salim di kasroh. Loh. Melihat jamaknya maka di kasroh. Wamana'u tanwina, dan mencegah tanwinya, kama yumna tanwinul alam al-mu'annas, sebagaimana dihalangi tanwin untuk alam mu'annas. Jadi dikumpulkan dua pendapat tadi, di kasroh karena dia jamak, dibuang apa, tanwinnya karena dia alam. Ya. Pendapat yang ketiga, bi fathita ghairu munawwana, dengan fathata tanpa tanwin, ketika nasab dengan apa, fathatanya tanpa tanwin. wa huwa wajhun, ini sisi dibolehkan oleh sekelompok ahli nahwu seperti Sibawai wa Ibnu Jinni. Wa sirru fihi, rahasianya adalah mulahadhatu hali at-ta'irah. At-ta'irah, at-ta'irah. Memperhatikan keadaannya yang muncul. Wa annahu alam, alam muannas, di mana dia sebagai alam muannas. Wal alam muannas, yang namanya alam yang muannas, yamtani' tanwinu, terhalang untuk ditanwin. Iya kan? Wa yujaru bil fathah, dijarakan dengan fathah. Niyabah anil kasar ila mamnu minas sarf. Ada hujahnya masih masing. Kalau tadi yang pertama melihat tanwinnya tanwin muqabalah, sehingga tetap disertakan sesuai dengan aslinya kan disertakan, iya kan? Aslinya mana sih salim? Ya dengan tanwin. Demikian pula nama-nama yang diambil darinya. Nah itu. Insya Allah jelas ya. Kemudian di sini ada syahidnya. Tanawwartuha min azri'ata wa ahluha biyasriba adna dariha nazrun ali bi kasri ta, berarti biyasrib azri'atin bi kasri ta munawwanatan kal madzhab al awal, berarti datang dengan beberapa riwayat, wa bi kasriha bila tanwin kal madzhab tsani wa bi fathiha bila tanwin kal madzhab tsalits. Syair ini datang dengan tiga riwayat berarti ya. Tanawwartuha, saya melihatnya, melihat kekasihnya, daerah kekasihnya ataupun perapian kekasihnya dari jarak jauh, dari azri'at, seolah-olah dia melihatnya. Ya, tanawwartuha min azri'at an-nar al-mashbubah, api yang dinyalakan oleh mahbubahu. Saya melihat perapiannya min azri'at, dari azri'at, tempat jauh. Ya, ismu balad fi tarafi syam. Artinya ismu baladin fi tarafi syam, nama negeri di sudut Syam. Wa ahluha Yathriba. Ini jumlah haliyah dalam keadaan penduduknya Adriat, penduduk Adriat Yathrib. Ada di Yathrib, Madinah ya. Adna dariha, rumah yang terdekatnya nazrun ali. Memiliki nazrun ali, pandangan yang tinggi ataupun dari rumah terdekatnya bisa melihat dari situ ya, nazrun ali, pandangan yang tinggi. Adna dariha, itu adna mubtada khabarnya nazrun ali, rumah terdekatnya nazrun ali, memiliki tempat memandang yang tinggi ataupun pandangan yang tinggi. Di sini syaitnya dengan kasrah ta azri'atin, yang ditanwin seperti madhal yang pertama, juga datang dengan kasrah azri'at tanpa tanwin seperti madhal yang kedua, kemudian datang juga azri'at dengan fathah tanpa tanwin seperti madhal yang ketiga. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, sampaikan, ada yang belum paham? Ini kita tangguh sedikit lagi ya. Satu ini lagi. Wajur bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al-radif. Ya, jarkanlah atau dijarkan. Jurra di sini boleh antum bawa kepada fil madhi ataupun fil amr. Jarra juru jurra atau mabni majul. Fil madhi mabni majul ya kan? Jurra. Dijarkan atau jarkanlah dengan fathah malan sharif isim yalan sharif. Apa itu isim yang sharif? Ismun alladhi fihi illatan ya far'iyatan min ilal at-tis'u wahidah taqumu maqam illataini ya. Jarkanlah dengan fathah isim yalan sharif malam yudhaf, selama tidak didhafahkan. Aw yakun ba'da al-radif, atau selama dia aw yakun ba'da al-radif. Ya. Selama dia tidak datang setelah al yang rodif, al ini mengiringi. Adapun kalau alnya enggak mengiringi, enggak langsung seperti apa contohnya? Ja'ani ar-rajulu Ahmad. Ja'ani ar-rajulu Ahmad. Ini kan ada sebelum Ahmad ada alif lam ar. Tapi alif lamnya enggak langsung nempel ke Ahmad. Iya kan? Ja'ani ar-rajul Ahmad. Nah, ini keluar. Ini rodif, maksudnya alif lamnya mengiringi isim lam sharif ini. Seperti wa antum ma'kifuna fil masajid. Setelah alif lam langsung isim lam sharif. Maka dia kembali munsharif ketika bergandengan dengan al yang langsung alnya. Kalau enggak langsung dia munsharif, ja'ani ar-rajul Ahmadu. Ahmadu huruf munsharif. Ada alnya kok. Ya alnya enggak gandengan dengan Ahmad gitu. Ya. Dan alnya di situ umum, alif lam al-mu'arrifa ataupun az-za'ida ataupun mausulah. Sifamin ya. Jurra. Mana ibul fa'ilnya kalau seandainya dia fi'il madhi yang mabni al-majhul? Ma. Seandainya dia jurra fi'il amr, maka ma sebagai maf'ulnya. Ma itu masdariyah dzarfiyah. Ya. Muddata. Ada yang misal itu. Yaku itu majzum dengan lam juga atau ya. Di atas kena pada majzum majzum itu loh. Wa alamat jazmi al-sukun al-mahdhufa al-sukun ala nun al-mahdhufa. Takhfifan untuk takhfif. Ya. Radif sebagai sifat dari al-radif, al yang radif, al yang mengiringi datang langsung. Ya, betul ya. Radif. Ya. Apa fil madhi ada? Ada penjelasannya. Madhi al-fath lam halam min al-i'rab. Fasukira al-waqfi wal fa'il min satifi wujuh jumi fi mahalli nasb hal. Karena dia datang setelah yang ma'rifah. Hal min al-ismil mausul wa huwa ma. Ya. Jadi radif di sini jumlah haliyah. Ya, jumlah haliyah hal dari isim mausul itu ma. Malam. Ma kembali kepada ya itu lain sharif tadi selama isim lain sharifnya ma yang pertama tadi ma lain sharif isim yang sharif itu ba'da al-radif datang setelah al langsung gitu atau ngikuti al mana kayak gitu setelah al-radif dalam keadaan dia datang langsung setelah al mana yang di sini disebutkan ujrur bil fathati al-ism alladzi lain sharif muddata adami dhafati ya wa kaunihi ghair waqi' ba'da al. Jarkanlah dengan fathah isim lain sharif selama tidak didhafahkan. Wa kauni wa waqi' pada al dan selama dia tidak jatuh langsung setelah al. Ya, asyara bihadzal bait ila al-qismi tsani, beliau mengisyaratkan kepada dengan bait ini kepada macam yang kedua. Mimma naba fi harakatun an harakat, dari apa yang harakat menggantikan padanya dari harakat yang lain. Wa huwa al-ismu ladzi lain sharif, yaitu isim lain sharif di sini singkat saja ada bahasa secara khusus nanti. Wa hukmu, dan hukumnya adalah anna yurfa' bil dhammah, dia dirafa'kan dengan dhammah. Nah, ja'a Ahmad wa insabu bil fathah, dinasabkan dengan fathah. Contoh raaitu Ahmada wa jarru bil fathah, dijar dengan fathah juga. Contoh amartu bi Ahmada. Fa nabat al fathah wa al kasrah, maka fathah menggantikan dari kasrah. Hadza idza lam yudhaf, ini syaratnya apabila tidak didhafahkan atau tidak jatuh setelah alif dan lam. Fa in udhifa, kalau didhafahkan jarru bil kasrah, maka dijarkan dengan kasrah. Contoh amartu bi Ahmadikum. Ya. Wakadha idza dakhala alif lam, demikian pula apabila dimasuki alif dan lam, maka dia kembali munsharif. Maratu bil ahmadi. Insyaallah ini jelas ya. Ini dalam Al-Quran juga ada syaitan. Fahayu bi ahsana fi ahsani taqwimin fil masajid kal a'ma wal asammi kal a'ma wal asammi. Juga ra'aitu al-walida ibn al-yazid al-walida ibn al-Yazid mubarakan. Mana di sini syaitnya pada contoh ini? Ra'aitul walida ibn al-Yazid mubarakan. Mana syaitnya di sini? Yang mamlum min as-sarf kemudian kembali munsharif al-Yazid. Yazid kenapa kalau munsharif? Alamiyah dan wazan fi'il. Ya, cukup dulu sampai di sini. Enggak ada yang mau disampaikan? Ada yang tertinggal? Apa? Apanya? Contoh yang rodif tadi, ya rodif semua tuh. Ya. Itu al-Walid ibn al-Yazid rodif, yang tidak rodif ya kan? Itu tadi, ya ja'ani ar-rajulu Ahmadu misalkan. Sebenarnya ada Ahmad sebelumnya alif lam, tapi alif lamnya enggak bergandengan langsung dengan Ahmad, tapi dengan kalimat yang lain. Nah itu fungsinya rodif, alif lam dalam kondisi rodif, isim ya lain sorry tadi rodif. Langsung datang setelah al, gandengan dengan al. Gak ada yang lain? Kalau gak ada kita cukupan dari sini.